فضل واسع نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فاشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد الحمد لله تامر وتامر تامر تامر تامر شكرا لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريد فريد Allah SWT yang melimpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, soalnya tak semeriah biasa. Tetapi kita katakan teruskan kerana kita tahu bahawa sesi inilah sebab kedatangan kita, bukan kemeriahan, kan? Jadi dengan itu kita katakan bahawa kehadiran kita dalam majlis ilmu ini adalah satu taufik yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengannya kita dapat bermuzakarah, bermudarasah, dapat kita belajar dan juga mengajar. Dapat kita insyaAllah di sini kita kita nasihat menasihati antara satu sama lain. Di sinilah insyaAllah kita dapat keberkatan majlis, majlis yang penuh yang majlis ilmu dan majlis yang mengingati Allah, meselawat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah majlis yang dirahmati dan diberkati Allah insyaAllah. Dan itu masuk dalam kategori golongan yang mana Allah SWT mengecualikan daripada mendapat kerugian. Sebagaimana Allah telah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan kita sekarang ini dengan tawasi bil haqq insyaallah dan tawasi bis sabr, kerana belajar ini perlu kesabaran. Kita kalau kita belajar dia baru dah berapa tah nak kasih tahu ni, baru buka surat berapa saja, tak habis-habis. Tapi kita kata inilah kesabaran. Sebab tu agak belajar ni adalah perlu kepada kesabaran, musabarah, muwadabah, musabarah. Ini semua adalah, ini kita perlulah berterusan, konsisten dan juga berkali-kali. Dengan itu kita akan insyaAllah dapat memperolehi ilmu yang bermanfaat. Kerana tujuan daripada kita belajar ini ialah dapatkan kefahaman. Dan untuk dapatkan kefahaman ini tidaklah dengan kita melalui jalan suluk, melalui jalan-jalan yang lain yang dilalui, yang dikatakan oleh sebahagian untuk dapat faham agama, keluar ke jalan Allah ataupun suluk dan sebagainya. Maka kita kata sebenarnya untuk belajar untuk mendapat kefahaman agama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adalah dengan kita menuntut ilmu. Kerana Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum, bahawasanya ilmu itu dengan belajar. Jadi kita perlu belajar. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita. Dalam sesi ini kita telah sampai kepada hadis yang ke-149. Setelah kita sentuh hadisnya, kita akan baca sekali lagi sebagai mengingatkan kita apa yang telah kita lalui dan telah kita bincangkan banyak perkara sebenarnya dalam perkara apa dalam bab ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika keadaan sangat panas, maka tunggulah saat dingin diteduh untuk solat, kerana panas yang sangat menyengat adalah daripada hembusan neraka jahannam. Jika keadaan sangat panas, maka tunggulah saat dingin. Penjelasan kalimat, ulang balik. Ini dalam keadaan teduh untuk solat, iaitu solat zuhur, kerana panas yang sangat menyengat, ini panas terik, adalah dari hembusan neraka jahannam. Iaitu kerana luasnya penyebaran panas dan hembusannya. Lafaz abrada telah kita terangkan, itu juga seseorang memasukkan solat zuhur ini pada masa dingin. Iaitu sebagaimana kita kalau katakan azhara, itu kita memasuki saat zuhur, Begitu juga kita boleh mengatakan dalam kaedah serupa berlakukan lafaz anjada, ini bermaksud seseorang memasuki wilayah Najd, dan abhama jika seseorang memasuki wilayah Tihama. Tihama ialah gunung-gunung dan apa padang pasir di bahagian apa di negeri negeri Saudi dinamakan sebagai Tihama. Hanya saja bezanya bahawa lafaz kedua yang terakhir ini berkenaan dengan tempat. Ini kita dah terangkan tentang bagaimana kalau kita masuk, kita katakan Al-Buhara ataupun Ahrama, kita boleh memasukkan maknanya kepada tempat, keadaan dan juga masa. Begitulah bahasa Arab kita lihat. Tapi dengan dikatakan sini fa'abridu bis-salati, maka melakukanlah solat itu pada masa, atau masukkanlah solat itu kepada masa yang sejuk, dingin. Jadi maksudkan dingin ini bukanlah dingin yang yang kita fahami, tapi maksudnya daripada terikan yang tadi itu, yang panas terik itu, kita dah kurang reda terikannya itu, itulah dimaksudkan dingin. Fa'abridu. Baik. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil atas wajibnya menunggu saat dingin pada waktu keadaan sangat panas sekali untuk melakukan solat zuhur. Kerana kalimat perintah pada dasar ini bermakna wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa perintah ini berarti mustahab, disukai. Jadi kerasanya kita tahu fa'abridu bis-salah, maka masukkanlah solat atau dilakukanlah solat zuhur itu pada waktu yang sejuk. Kalau kita lihat maknanya ini perintah. Perintah selalu membawa makna wajib. Tapi bagaimanakah kita boleh dapati bahawa ini disukai, mustahab? Kerana kita tahu berdasar dasar solat waktunya itu adalah waktu bermulanya ia adalah selepas tergelincir matahari. Itulah yang waktu yang diwajibkan, yang mula datang kewajiban kita untuk solat. Jadi untuk kita lakukan pada awal waktu, pada akhir waktu, atau untuk kita lakukan pada adalah waktu yang kita diberikan, di mana kan dinamakan sebagai wajib muwassa', wajib yang luas. Jadi wajib yang luas ini kita boleh lakukan di mana-mana tempatnya. Hanya saja apabila kita katakan manakah waktu yang lebih afdal, lebih baik, sebab itu kita katakan sebahagian pendapat mengatakan dilakukan pada awal waktu. Tapi di sini kita kata kita dapat dalil menunjukkan bahawa dia tak jadi afdal untuk lakukan pada awal waktu. Kenapa? Kerana waktu itu panas terik. Jadi sebaiknya atau seafdalnya ialah kita lakukan pada waktu yang reda, ataupun sudah terikannya sudah reda. Dengan itu menunjukkan kepada kita dia tidak membawa sedikit pemakna wajib. Kerana dasarnya sesungguh perkara tersebut melaksanakannya adalah wajib. Jadi hendak pilih mana waktunya yang kita nak pilih. Jadi itulah yang kita katakan, kita nak katakan sebagai apa? Sebagai waktu yang kita hendak pilih yang lebih afdal untuk kita lakukan. Telah terbatal dasar awal, dasar umum, di mana kita katakan awal waktu baik kerana Allah perintahkan kita untuk melakukan pada awal waktu. Fastabiqul khairat, bergegaslah dalam kebajikan. Jadi dalam dalil-dalil ini maka menunjukkan kepada kita untuk kita lakukan pada awal waktu lebih baik. Tetapi kerana ada dalil yang lain, maka menghalakan daripada asal melakukan solat pada awal waktu kepada waktu yang lebih afdal. Itulah dia waktu selepas dia reda. Seperti juga apabila solat isyak. Solat isyak apabila pada dasar awalnya selalunya kita lihat awal-awal waktulah yang baik. Kerana dalil umumnya fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kamu dalam mengejarkan keampunan kepada Tuhan, keampunan Tuhanmu. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa bergegas pada lakukan pada waktu, jangan lambat-lambat. Jadi dengan itu jadi dasar umum. Tapi dasar umum ini dihalakan daripadanya mana kita lihat sesuatu beberapa solat itu dan dia terkeluar daripada dasar umum ini dengan dalil khusus, dalil yang Nabi SAW mengatakan misalnya solat zuhur lakukanlahnya pada waktu yang sejuk. Manakala pula untuk solat isyak lakukanlah dia pada awal malam, apa satu per tiga daripada malam atau setengah malam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa asal daripada perintah untuk kita selalu bergegas untuk lakukan kebajikan di sini tidak boleh diterapkan. Kenapa? kerana ada dalil khusus. Tetapi kita lihat ada yang mengeluarkan pendapat bahawa dalil Nabi SAW ada ayu amalin afdal, apakah amalan yang afdal? Lalu Nabi SAW ada as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Hadis ini sebenarnya telah didhaifkan oleh beberapa ulama. Yang sahihnya, hadis yang lebih sahih adalah as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Jadi dengan itu kita katakan dalil ini tak boleh digunakan untuk menjadi dalil sebagai awal waktu itu baik. Tetapi kita ambil dalil umum untuk menunjukkan awal waktu baik. Melainkan ada dalil yang menyuruh kita keluarkannya daripada awal waktu, seperti salat zuhur kalau waktu panas terik sangat, begitu juga salat isyak. Boleh faham? Begitu juga misalnya kalaulah solat subuh, sekiranya pendapat Abu Hanifah. Jadi pendapat Abu Hanifah ini kita kata tidak bertepatan kerana dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan solat subuh ini pada awal waktu semasa lagi gelap. Jadi dengan itu kita katakan tidak bertepatan. Baik, itu satu pendapat, satu perkara yang kita nak keluarkan. Kenapa saya katakan di sini tidak bererti wajib tetapi maknanya mustahab kerana sebab tadi. Okey. Nah, teruskan. Kemudian hadis ini bersifat umum, mencakup orang yang mengerjakan solat sendirian atau berjemaah, baik di negara bersuhu panas maupun sebaliknya, dan di sana masih ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Dan telah kita terangkan berkaitan dengannya seminggu lepas bahawa bau dalam keadaan sejuk pun masuk dalam kategori ini. Ada pun pendapat lain mengatakan bahawa menunggu saat dingin adalah sunnah, tetapi bersegera menunaikan solat adalah lebih utama berdasarkan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan mengerjakan solat di awal waktu. Atas pendapat ini saya berkomentar, dalil-dalil mengenai keutamaan mengerjakan solat pada awal waktu bersifat umum kemudian dikhususkan dengan pengecualian untuk perkara menunggu udara dingin pada solat zuhur. Hadis ini ditentang oleh hadis Khabab radhiyallahu anhu. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكونا وهو حديث صحيح رواه مسلم. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai panasnya pasir yang memanas pada kening dan telapak tangan kami waktu solat. Akan tetapi bila tidak menghiraukan keluhan kami, maksudnya apa yang kami keluhkan masih kami rasakan. Maknanya kita lihat daripada hadis ini nampak ada percanggahan. Kita kata nampak ni maknanya kita kata bukan percanggahan. Kerana ulama telah mengatakan bahawa dasar dalil yang sahih tidak akan ada di situ percanggahan yang menjadi percanggahan. Walaupun nyatanya nampaknya macam ada percanggahan. Kerana semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala berfirman Allah Taala berfirman ayat tersebut, kalaulah kamu dapati ini bukan daripada Allah, sudah pasti kamu akan dapati di dalam ini percanggahan. Maksudnya kalau ada percanggahan, tentulah kita lihat di situ daripada menampak tidak ada kesinambungan dan juga kita dapat bahawa dia ni itu ada percanggahan yang menunjukkan bahawa ianya bukan daripada Allah. Tapi kita tahu bahawa semua dalil-dalil ini daripada Allah. Kalau daripada Allah, maka di situlah kita menafikan percanggahan yang jelas. Melainkan dalilnya daif. Kalau kita nak datangkan dalil daif ini bercanggah dengan dalil sahih, memang kita datang dalil daif, kita tolak. Kenapa tolak? Kerana dia daif. Tidak ada darajat ataupun tahap boleh diambil hujah dalam masalah ini. Tetapi sekiranya telah sabit kedua dalil ini sahih, maka dengan itu kita katakan perlulah kita melihatnya daripada sudut yang betul supaya kita menganggap dia berpercanggahan sehingga kita telah melakukan satu kesilapan. Kerana kita tahu bahawa dalil-dalil yang sahih yang merupakan wahyu daripada Allah tidak pernah ada percanggahan. Sebab itu ulama ada mengarang satu kitab Ikhtilaf Mushkil al-Athar, iaitu memaknanya dia menerangkan tentang asar-asar dalil-dalil yang nampak muskil, sebenarnya jawapannya tidaklah sebenarnya percanggahan. Di sinilah kita katakan bahawa sebenarnya dalil-dalil ini tidaklah menunjukkan bahawa ianya percanggahan yang nyata, yang benar. Baik, kita balik pada ni. Kami memiliki banyak komentar untuk hadis ni. Akan tetapi yang paling bagus ialah bahawa apa yang mereka keluhkan adalah panasnya pasti, yang tentunya hal itu tidak akan hilang kecuali di akhir waktu solat zuhur atau setelah habis waktunya. Jadi kita boleh datangkan Ramadhan, maknanya pasti. Dan kalaulah panas pasir ni, kita tahu waktu kalau kita jalan ke padang pasir ke mana-mana pasir ni panas ni, boleh tahan dia panas. Dan dia sangat-sangat apa, kita kata perit bagi kaki dan juga tangan yang menyentuh. Lebih-lebih dahi yang sangat-sangat tipis. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila dalam keadaan demikian, waktu untuk menghilangkan dia panas hilang bukanlah satu waktu yang singkat. Jadi apabila kita kata kena tunggu sampai waktu pas itu ringan, tidaklah demikian. Jadi kita katakan dari masalah ni, kalaulah misalnya ada sebahagian yang merasakan pasir itu memberikan panasan yang amat sangat sehingga tak dapat memudaratkannya, kita ada jalan lain, pakailah perkara yang sebagai alas sebagainya untuk disalat di dalamnya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa pasir itu satu bukanlah menunjukkan waktu itu bukan waktu yang reda. Mungkin akan tetapi paling baguslah bahawa mereka keluhkan adalah panas ni pasir, tentunya hal itu tidak akan hilang kecuali di akhir waktu solat zuhur dan setelah habis waktunya. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah setiap solat pada waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Hal ini menunjukkan bahawa saat itu mereka ingin agar mereka menunggu saat dingin yang melebihi batasnya. Jadi janganlah kalau kita tunggu pun sampai kita kata lagi satu jam, saya rasa dah pukul 4, lagi satu jam mungkin baru dah sedih. Kita kata bahasa dah. Jadi kita tak boleh. Bahawa saat itu mereka ingin agar mereka menunggu saat dingin yang melebihi batasnya. Batasnya kita kata dah demikian, tak bolehlah kita kata nak tunggu lagi. Dengan begitu hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang memerintahkan untuk menunggu saat dingin atau teduh di atasnya. Jadi sebenarnya tidak menafikan apa yang Nabi anjurkan supaya kita menunggu sehinggalah waktu teduh, waktu reda atau dingin. Tetapi bukanlah sampai semuanya dingin. Semua yang masa di sini ada masalah kita adalah yang didatangkan hadis tadi menunjukkan bahawa sahabat masih merasa masih kata bahasa kita komplain ataupun masih komplain pada Nabi SAW tentang apa, tentang pasir yang panas sangat. Tetapi kerana kita tahu keadaan di padang pasir berbeza dengan keadaan di mungkin tempat lain, dan mungkin keadaan tersebut juga tidaklah menunjukkan bahawa mereka tidak di masjid. Kalau mereka di masjid tidaklah demikian. Jadi dengan itu, dengan ini dapatlah kita fahami bahawa bila Ramadhan itu mana di padang pasir, mereka di padang pasir. Alasan untuk menunggu saat dingin kerana suhu yang panas adalah berasal daripada hembusan neraka jahanam. Maksudnya adalah bahawa suhu yang sangat panas akan menghilangkan kekhusyukan, padahal khusyuk pada jiwa dari solat dan sesuatu yang keberadaannya sangat diharapkan dari solat tersebut. Jika demikian, hal yang mendasari perintah tersebut, maka perintah ini tidak berlaku pada negara-negara bersuhu dingin. Dalam Al-Qabas, Ibn Abdul Bar mengatakan proses menunggu saat dingin di sini tidak ada batasan tertentu. Kecuali daripada apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim, lalu Al-Aswad, ia berkata, masa itu panjang. Bayangan saat Rasulullah SAW mengerjakan salat zuhur di musim panas ialah 3 hingga 5 kaki, dan pada musim dingin antara 5 hingga 7 kaki. Hal ini disebut dalam At-Tarkis, akan tetapi dalam Al-Yawakir dijelaskan bahawa hadis ini tidak boleh dipakai sebagai dalil. Anda telah memahami bahawa hadis yang memerintahkan untuk menunggu saat dingin menjadi pengecualian atas hadis yang menerangkan keutamaan salat zuhur pada awal waktunya, khususnya pada musim panas. Sebagaimana ada yang mengatakan bahawa juga bahawa ada hadis menjadi pengecualian dalam masalah solat subuh, iaitu hadis berikut ini. Jadi tentang subuh kita bincangkan kejap lagi. Jadi di sini menunjukkan bagi kita bahawa solat zuhur itu kalaulah tidaklah menjadi tempat, sesuatu tempat itu tidaklah menjadi satu halangan untuk disolat pada awal waktu, baliklah kepada umum. Jadi dalil umum untuk dilakukan pada awal waktu sabit, kekal, tetap kekal. Melainkan ada hajat untuk kita lambatkannya, maka jadilah kelebihan untuk lakukan pada waktu yang lambat itu wujud, iaitu selepas dia reda, kepanasan reda. Dan dalam masalah ini juga kita katakan sekiranya berlaku di tempat lain, misalnya misalnya sesuatu angin kencang ataupun misalnya sesuatu cuaca dingin yang mana kita lihat ada pada waktu Zuhur, itulah datang misalnya ribut snow misalnya, maka boleh tak dilambatkan sehingga selepas redanya? Kita kata boleh. Kedasarnya sama. Dasarnya kita katakan adalah supaya tidak kita lakukan dalam keadaan tidak khusyuk. Maksudnya kita harus elakkan daripada kehilangan khusyuk dalam solat kita. Nah, kerana khusyuk dalam solat ini adalah suatu rukun. Berkenaan dengan khusyuk, ada apakah kadarnya yang minimal dan sebagainya? Nanti kita akan boleh kita sentuh pada waktu yang lain. Kerana masalah khusyuk ini kita katakan sukar kita nak cakap. Banyak sangat kita nak cakap. Kerana apa? Kerana masalah khusyuk ada beberapa kategori. Khusyukan, khusyuk yang minima, khusyuk yang sempurna dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa seseorang yang keluar dari solatnya sebagainya dapat 1/3, 1/4 dan sebagainya daripada kepada solatnya. Baik, kita pergi pada hadis yang baru. Hadis Rafi bin Khadijah radhiyallahu anhu. Ada soalan sebelum kita teruskan? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. قال المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Dari رافع بن خديج رضي الله عنه berkata bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, tunggulah hingga tiba waktu pagi untuk melaksanakan waktu subuh, kerana ia lebih besar untuk pahala-pahala kalian atau ia lebih besar pahalanya. Asbihu bisubhi. Apabila kita katakan asbihu bisubhi, dikatakan sini tunggulah hingga tiba waktu pagi. Maknanya dah masuk waktu subuh tepat. Apabila dah masuk waktu subuh, lakukanlah subuh itu pada waktunya. Tunggulah hingga tiba waktu pagi untuk mendirikan salat subuh. Pada riwayat lain disebutkan asfiru. Tunggulah hingga pagi bersinar, kerana lebih besar untuk pahala pada kalian atau lebih besar pahalanya. Hadis telah diriwayat oleh 5 perawi, disahihkan oleh Tirmizi dan Ibn Hibban, sementara teks hadis ini adalah teks Abu Dawud. Dalam masalah ini kita katakan asfiru bisubhi subhi dan juga asbihu. Dalam kalaulah kita lihat kepada maknanya, kalau kita pergi pada makna, ada dua masalah kita nak terangkan. Makna lafaz ke makna hadis? Kerana makna hadis ni kita nak terangkan dengan dia punya, kita katakan, tafsir-tafsir hadis yang lain. Tapi kalau kita pergi pada makna lafaz ni sahaja, kalau lafaz ini asbihu, kita dapat lihat dia sama seperti lafaz asfiru. Maknanya kita lakukan solat itu pada waktu dah terang. Maknanya subuh tu sudah terang. Dalam hadis yang lain telah dikatakan bahawa Nabi SAW salat masa waktu subuh itu dalam masih lagi gelap, ghalas, kan? Jadi hadis ini pula terangkan tunggulah hingga tiba waktu pagi. Maknanya waktu dah terang. Maknanya dah mula dah cahaya naik. Jadi kalau kita lihat pada sudut ini, di sinilah khilaf ulama akan kita bincangkan nanti, yang kita lihat pendapat jumhur dengan pendapat Hanafiyah. Pendapat Hanafiyah ialah kita lihat mulanya kita lakukan solat subuh itu adalah apabila dah mula naik kita kata cahaya ini. Kerana dengan dalil ini asfiru bisubhi, asbihu bisubhi. Tadi sini. Tapi hadis ini daripada sudut mana ni kita lihat jumhur tak melihat bahawa ini bercanggah dengan hadis ghalas. Hadis ghalas tidaklah menafikan bahawa hadis ini tidak sekali-kali bercanggah dengan hadis ghalas. Sebab itu kita akan bincang dengan fidali. Jadi kalau kita pergi pada hadis ini, kita dapati bahawa hadis ini menerangkan kepada kita asfiru, asbihu. Tunggulah sampai terang atau bersinar. atau sudah pagi. Berdasarkan hadis ini, mazhab Imam Hanafi menganjurkan untuk mengakhirkan solat subuh hingga pagi bersinar. Tetapi pendapat ini dibantah dengan jawapan bahawa selama itu Rasulullah SAW selalu mengerjakan solat di saat pagi masih gelap, yang didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau SAW suatu kali mengerjakan solat subuh saat pagi sudah bersinar, akan tetapi solat beliau setelah itu selalu pada saat pagi masih gelap hingga beliau wafat. Jadi untuk itu kita lihat, pernah Nabi kerjakan waktu solat subuh itu dan waktu bersinar, daripada Anas. Tetapi yang selalu Nabi lakukan adalah semasa waktunya itu masih gelap, sehinggalah beliau wafat. Hal ini mengisyaratkan lafaz asbihu tidak dipakai dalam arti asalnya, iaitu agar menunggu hingga pagi bersinar. Sehingga ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan lafaz itu, ini adalah agar seorang meyakinkan diri bahawa fajar telah terbit, dan bahawa lafaz a'zamu lebih besar ini bukanlah untuk menunjukkan keutamaan. Ada juga yang mengatakan bahawa maksud dari perintah ini adalah bahawa agar seseorang yang sedang mengerjakan solat subuh memanjangkan bacaannya sehingga ketika ia selesai menunaikan solat subuh dalam keadaan pagi telah bersinar. Dan di sinilah kita lihat pendapat ini yang lebih-lebih lagi saya lihat bahawa dia lebih kukuh lagi. Kenapa? Kerana dia tidaklah bercanggahan. Maksudnya kita dimulakan solat subuh itu pada waktu gelap, habisnya dah terang. Dan ini juga kita lihat yang dilakukan. Kalau kita pergi ke masjid haram ke, masjid Nabawi sebagainya, solat subuh mereka kita lihat panjang. Satu surah ke, satu pagi satu surah, satu rakaat kedua, satu rakaat pertama satu surah, satu kedua satu surah, atau surah yang panjang sebagainya dibacakan. Dan ini menunjukkan bahawa dia berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal Qur'an al fajr, inna Qur'an al fajr kana mashhuda. Dan Qur'an waktu fajar. Jadi waktu fajar ini amalan membaca Qur'an dengan waktu yang panjang adalah digalakkan. Ada juga mengatakan bahawa hadis ini digunakan pada waktu malam-malam berbulan, yang mana kadang-kadang kedatangan fajar tidak begitu jelas kerana kedatangan fajar tersamarkan oleh cahaya bulan. Boleh juga beliau lakukan sekali dikarenakan ada halangan. Maka kalau lakukan sekali-sekala tak ada masalah. Kemudian kembali melakukan kebalikannya ini ketika pagi masih gelap selamanya, sebagaimana disebutkan oleh hadis Anas. Sedangkan upaya untuk membantah hadis yang memerintahkan untuk menunggu hingga pagi bersinar dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan salat pada akhir waktunya hingga wafat. Maka tidaklah tepat, kerana waktu bersinarnya pagi bukanlah akhir solat subuh, akan tetapi akhir waktu solat subuh adalah yang dijelaskan dalam hadis yang berikut ini. Jadi kita balik kepada ini adalah daripada syarah di Subuhul Salam. Kita dapati bahawa dalam beberapa syuruhat dan juga pendapat ulama yang lain, terutama untuk pendapat ulama kita, bagi mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan sini adalah asbihu bisubhi dan asfiru bisubhi, bermakna solatlah kamu atau panjangkanlah solat kamu sehinggalah masuk waktu isfirar atau waktu sudah matahari sudah menyinar. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dia bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wal Qur'an al fajr. Begitu juga dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada awal-awal waktu. Ini pada masa atau subuh masih gelap lagi, sehingga mereka tidak mengetahui siapakah yang datang di antara mereka. Tapi kalau dah waktu dah terang begitu, mereka tidaklah, kita lihat tidaklah seseorang itu pasti akan dikenali siapa yang datang. Jadi dengan itu tidaklah dihujahkan bahawa mereka tidak mengenal antara satu sama lain, semasa dalam hadis yang lepas. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa yang terlebih betul ataupun lebih tepat, wallahu ta'ala alam, adalah digalakkan kita untuk memanjangkan bacaan solat kita pada waktu subuh, sehinggalah kita masukkan solat subuh pada awal waktu, dan keluarnya kita daripada solat subuh itu melainkan telah sudah terang ataupun sudah mula cahaya itu menyinar. Sebagaimana Nabi SAW telah terdapat dalam riwayat hadis yang telah kita terangkan, asfiru bisubhi, dengan sebagaimana sudah sabit bahawa Nabi SAW membaca ayat di dalam bacaan solatnya itu. Kalau dia pendek, 60 ayat. Kalau dia panjang 100 ayat. Dan kita tahu bacaannya, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murattal itu berbeza dengan bacaan kita. Nabi membacanya satu ayat satu ayat. Dan ini menunjukkan bahawa dia waktunya yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita lihat telah ditafsirkan isbah bisalati biitalatil qiraah. Maksudnya dia ditafsirkan memasukkan solat subuh itu pada waktu pagi dan waktu yang sudah mula bercahaya, istiqrar itu ialah apabila telah dipancarkan dalam solat itu, solat yang panjang. Dengan menepati dengan hadis yang bermulanya Nabi SAW solat itu dalam keadaan khalas, iaitu masa semasa masih lagi kegelapan lagi. Masih lagi kita nampak kegelapan malam. Dengan itu solat fajar di awal waktu dilakukan pada awal waktu dan dipanjangkan bacaannya adalah mazhab jumhur ulama daripada kalangan ulama-ulama yang empat, iaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Manakala Abu Hanifah ataupun Hanafiyah melihat bahawa dilambatkan dengan hujahnya hadis yang zahir hadis ni. Zahirnya masuk solatlah subuh, apa, masukkanlah subuh kamu itu dalam waktu yang sudah terang subuh. Bersinar dan terang. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa diambil hadis ni sebagai zahirnya, nampak begitu, begitulah. Dan mereka berkata bahawa itu adalah perkara yang terakhir yang dilakukan Nabi SAW semasa hidupnya. Itu hujah mereka juga. Kerana lafaz hadis ni mereka lihat itu lafaznya begitu. Dan itulah dia dilakukan atau disabdakan Nabi SAW pada akhir ayatnya. Mana inilah yang dilakukannya. Tapi kita katakan yang sebenarnya, yang tepatnya adalah pendapat jumhur. Di mana jumhur mengatakan bahawa dilakukan solat subuh itu pada awal waktunya dan dipanjangkan bacaannya sehinggalah keluarnya seseorang itu daripada solat itu dalam keadaan sudah mula terang. Itu yang lebih awal. Tapi kalau kita baca solat subuh kita mula awal siang, kita habis pun siang, masuk kita habis masih malam, tuan-tuan bacaan kita tak panjang lah. Tapi tidaklah bermakna kita tak menepati sunnah daripada sudut mula permulaan. Tapi kalau sebaiknya kita ambillah kesemuanya, kita ikut dan kalau dapat kita mulakan bacaan subuh kita. Tapi kita tahulah sekarang musim apa, zaman kita semua bekerja kan, jadi kita kata mungkin tak susah nak buat. Tapi insyaAllah bagi mereka yang akan mengerjakan umrah misalnya kan, nanti cuba kita biasakan. Dah biasa, ada saja lapang masa tu kita lihat kita tak kerja, kita mulalah. Kalau kita buat solat ni berjauhan daripada masjid, solat di rumah, maka atau berjumaah dengan siapa, lakukanlah dengan panjang. InsyaAllah kita akan dapat menepati sunnah dalam perkara ini. 151. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi raq'atan qabla an tatlu' ash-shams faqad adraka as-subha wa man adraka raq'atan min al-'asri qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asra fa muttafaqun alayh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari solat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan solat subuh. Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat dari solat asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapat solat asar. Dan kita telah terangkan berkenaan dengan waktu solat asar. Dalam kita katakan dalam waktu ikhtiar, waktu ikhtiar kita katakan solat asar itu sebelum apa? Sebelum kekuningan. Dan di sini menunjukkan bahawa sampai kalau sebelum terbenam matahari masih boleh dapat. Jadi sini, tapi itulah waktu yang dinamakan waktu iktirar. Tak bolehlah kita sengaja meninggalkannya atau sengaja melambatkannya sehingga waktu tersebut. Barang siapa mendapatkan, penjelasan kalimah, barang siapa mendapatkan satu rakaat dan solat subuh sebelum matahari terbit, guna orang tersebut mengerjakan rakaat keduanya setelah matahari terbit, maka telah dapat solat subuh. Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat dia solat asar sebelum matahari terbenam, yakni mengerjakan satu rakaat, maka telah mendapatkan solat asar walaupun mengerjakan tiga rakaat sisanya setelah matahari terbenam. Dari hadis ini kami memahami bahawa orang tersebut mengerjakan satu rakaat solat subuh setelah terbit matahari atau mengerjakan tiga rakaat solat asar setelah terbenam matahari, Kerana para ulama telah berijma' bahawa hadis tersebut tidak bermaksud menjelaskan barang siapa mengerjakan satu rakaat sahaja, maka ia seakan-akan telah mengerjakan solat dengan sempurna. Dalam masalah ini kita kata khilaf yang kita yang wujud. Di sini akan saya terangkan beberapa perkara yang kita telah datangkan. Yang saya tarjihkan bahawa satu rakaat, mana rukuk sahaja. Sebagai pendapat ulama mengatakan bukan rukuk, satu rukuk tetapi satu rakaat sempurna. Rukuknya, sujudnya. Sebagai pula mendapat, apabila seseorang itu dapat memasuki, dapat solat itu, apabila dia dapat lakukan empat rakaatnya. Sebagai mengatakan bahawa apabila dia dapat sepenuh sebahagian besar daripada ini. Jadi di sinilah kita lihat perbezaan pendapat ulama. Dari berdalil ini menunjukkan rakaah. Jadi kita katakan nanti kita akan terangkan masalah yang yang sepertinya juga yang menunjukkan akhirnya bahawa tarjih kita bahawa kepada rakaat adalah lebih bertepatan. Dalam masalah ini hadis Abu Al-Bayhaqi menyebutkan dengan jelas barang siapa mendapatkan atau mengerjakan satu rakaat dan solat subuh sebelum matahari terbit dan satu rakaat lagi setelah matahari terbit, maka ia telah mendapat atau mengerjakan solat subuh. Dalam riwayat lain disebutkan barang siapa mendapatkan atau mengerjakan satu rakaat dari solat subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan rakaat yang lainnya. Sedangkan hadis yang membicarakan solat asar adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa mengerjakan satu rakaat dari solat asar sebelum matahari terbenam kemudian mengerjakan rakaat yang lainnya setelah matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan atau mengerjakan solat asar. Ungkapan mendapatkan atau mengerjakan satu rakaat yang dimaksudkan ialah melakukan semua rukun yang terdiri dari membaca surah Fatihah lalu menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Zahir hadis ini menjelaskan bahawa orang yang melakukan dianggap telah menunaikan solat asar pada waktunya atau ada, dan bahawasanya rakaat yang dilakukan sebelum waktunya habis menarik rakaat yang dilakukan setelah waktunya habis. Hal ini merupakan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh disimpulkan bahawa yang tidak boleh tidak bisa menyempurnakan satu rakaat sebelum waktunya habis, maka dianggap tidak melakukan solat tersebut pada waktunya. Namun ada hadis yang menyebutkan dalam ada hadis sebut wali muslimin Aisyah radhiyallahu anha nahwahu wa qala sajdatan badala raq'atan thumma qala was-sajdatu innama hiya raq'ah. Dari riwayat Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan hadis itu juga, beliau bersabda satu sujud sebagai ganti satu rakaat. Kemudian ia berkata sesungguhnya sujud itu ialah satu rakaat. Hadis telah diriwayatkan oleh Muslim. Satu sujud sebagai ganti satu rakaat, hal ini jelas menyebutkan bahawa seseorang yang mendapatkan atau mengerjakan satu sujud, maka ia telah mengerjakan solat pada waktunya. Akan tetapi hadis itu diteruskan, kemudian ia berkata, yakni perawi hadis boleh juga yang berkata di sini ialah Muhammad SAW. Sesungguhnya satu sujud itu ialah satu rakaat. Hal ini memperjelaskan makna bahawa yang dimaksudkan dengan satu sujud bukan berarti satu sujud begitu saja. Kerana tambahan ini adalah tafsir atau penjelasan di potongan hadis di atas. Jika benar tambahan ini berasal dari Rasulullah SAW dan seandainya berasal dari perawi hadis, maka sesungguhnya ia lebih memahami apa yang diriwayatkan daripada kita. Al-Khattabi berkata ini maksudkan satu sujud di sini ialah satu rakaat lengkap dengan rukuk dan sujudnya. Kerana dalam mengerjakan satu rakaat pasti diakhiri dengan satu sujud, maka dengan begitu satu rakaat boleh juga disebut sebagai satu sujud. Jadi di sini datangkan juga bahawa dan dalil ini menerangkan bahawa satu rakaat itu ialah penuh dengan sujudnya. Ada mengatakan bahawa dia adalah satu sujud sahaja, tidak dua. Tetapi di sini maksudnya adalah kalau kita lihat pada dasar hadis ini, dia menerangkan bahawa satu sujud, satu rukuk dan sujud-sujudnya lah maksudnya di situ. Maknanya lengkap sebagai satu rakaat. Tafsir hadis. Andaikan hadis di atas difahami begitu, yakni seseorang yang mengerjakan satu sujud dari dua sujud dalam satu rakaat dianggap telah berhasil mendapatkan kesempatan menunaikan solat tepat waktunya, maka hal ini pun akan dipatahkan dengan kenyataan berbanyaknya hadis yang menyebutkan satu rakaat bukan satu sujud, sehingga hadis yang menyebutkan satu sujud diartikan satu rakaat. Dengan begitu hadis yang menyebutkan satu rakaat tidak terbantah oleh hadis apapun. Jadi dengan itu kalau kita lihat sebenarnya tidaklah ada percanggahan daripada sudut rakaat. Boleh juga difahami bahawa seorang yang mendapatkan satu sujud pada waktunya, maka ia telah mengerjakan solat tersebut pada waktunya. Sebagaimana orang yang mendapatkan satu rakaat dan keduanya tidak saling mematahkan. Kerana inti hadis yang mendapatkan satu rakaat lain daripada hadis yang mendapatkan satu sujud. Itu arti Allah SWT telah memberikan kemurahan kepada orang-orang yang mendapatkan satu sujud yang telah mengerjakan solat pada waktunya sebagaimana orang mendapatkan satu rakaat. Boleh juga pemberitahuan Rasulullah SAW bahawa orang yang mendapatkan satu rakaat dianggap telah mengerjakan salat pada waktunya, sebelum memberitahukan bahawa orang yang mendapatkan satu sujud dianggap telah mengerjakan pada waktunya. Kerana satu rakaat tentunya lebih sempurna daripada satu sujud. Sedangkan ucapan yang mengatakan sesungguhnya satu sujud itu ialah satu rakaat, boleh juga jadi ialah ucapan perawi. Dengan begitu ia tidak boleh dijadikan dalil, walaupun di sana ada ungkapan penafsiran perawi lebih utama. Itu memang secara umum, tetapi perlu diingat bahawa ada hadis yang menyebutkan berapa banyak orang yang menerima berita lebih faham daripada daripada yang membawa berita. Rubba muballagin au amin sami'in. Dan dalam riwayat lain menyebutkan afqahu, lebih faham daripada sisi fikih. Sehingga kita temui berapa orang lebih faham fikih daripada para pendahulu. Zahir hadis menjelaskan bahawa seseorang yang mendapat satu rakaat solat subuh sebelum matahari terbit atau satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka solatnya di saat matahari terbit maupun terbenam bukanlah perbuatan makruh, akan tetapi hukum makruh berkenaan dengan orang yang mengerjakan solat sunat di saat itu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Yang berikut. Jadi hadis yang ini menunjukkan, tidaklah dia ini menunjukkan bahawa barang siapa, hadis ini tidak menunjukkan tentang mereka yang melakukan atau mengeluarkan waktu solat ini dikira sebagai mereka yang, kalau tengok pada hadis ini, man adraka subha raka'atan, sebelumnya menunjukkan bahawa barang siapa yang mendapatkan waktu subuh itu satu rakaat, maka tidaklah dikira sebagai yang keluarkan pada waktunya. Dalam masalah ini kita lihat banyak masalah yang berkaitan dengan bila ke had yang paling minima untuk seseorang itu menerima dikira sebagai telah mendapat satu rakaat. Adakah rakaat itu maknanya dengan semua perbuatannya, maknanya dirinya, qiamnya, lepas itu rukuknya, lepas itu bangun balik, lepas itu sujudnya, dan dua sujud tersebut, lepas bangun daripada ataupun bangun daripada sujud tersebut dikira satu rakaat, atau rakaat itu dikira sebagai lafaz yang kadar yang mana yang minima yang paling seseorang itu dapat dalam keadaan rakaat itu, hatta kalau dia dapat sujud sekalipun, ataupun dimaksudkan rakaat itu yang tak diterangkan di sini adalah, adakah dimaksudkan rakaat itu adalah rukuknya, mana rukuknya tersebut. Jadi kalau kita lihat pada sudut ini, maka di sini khilaf ulama' yang berkaitan dengan rak'ah itu telah didatangkan dengan khilaf yang lain, yang kita katakan tafsiran rak'ah itu disebutkan sebagai rukuk lebih tepat daripada rak'at. Kenapakah demikian? Kerana dalam lafaz yang lain, misalnya barang siapa yang mendapat satu rukuk, maka telah dapat solatnya, dan juga orang siapa yang mendapat satu rukuk telah dapat jemaahnya. Jadi dengan dalil itu menunjukkan bahawa rukuk di sini sebenarnya adalah raka'ah, di situ adalah rukuk sebenarnya. Kenapakah rukuk? Kerana lafaz tersebut diterangkan bahawa dia adalah rukuk. Sebagaimana seseorang kalaulah misalnya terlepas solat, imam telah solat lalu terus rukuk, dia masbuk, lalu dia masuk dalam solat tersebut, dia terus rukuk bersama imam, adakah dia dapat rakaat tersebut? Telah kita dapati bahawa dalam dalil menunjukkan bahawa, jadi dengan nafas tersebut menunjukkan bahawa rukuk rakaat tersebut ataupun rakaat yang disebutkan dalam nafas hadis tersebut juga menunjukkan dia adalah rukuk, bukan rakaat sempurna. Jadi dengan itu, kalau kita akan datangkan dalil yang berkaitan dengan bab ini supaya kita dapat gabungkan. Kerana ini bab ini diterangkan tentang mendapatkan solat subuh tersebut dan asar dengan dapat satu rakaat. Dan kita harus bincangkan juga dengan masalah yang lain, dapat bukan saja dapat solat subuh dan asar, tapi solat itu sendiri kita dapat. Maknanya seorang yang solat berjemaah dapat solat berjemaah dengan satu rakaat. Maknanya rakaat rukuknya dia dapat satu rukuk, maknanya satu rakaat dia dapat. Sesiapa yang dapat satu rakaat dalam mana-mana solat, dia dapat solat tersebut. Seperti seorang yang melakukan solat Jumaat ni, kalaulah misalnya dia terlepas satu rakaat, pada rakaat terakhir dia sempat untuk dapat rukuknya, maka dia telah dapat akan rakaat tersebut. Jadi dia perlulah qada'kan atau dia perlulah sempurnakan solat Jumaat ni. Tetapi kalaulah lepas dia bangun daripada rukuk, imam bangun daripada rukuk, maka terus sujud, maka siapa yang dapat sujud ni imam pada rakaat yang kedua tidaklah dapat solat tersebut, maka dia perlulah solat meneruskan solat zuhur ni. Solat zuhur. Di sinilah kita katakan permasalahan ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah lain juga selain bermasalah yang kita sentuhkan. Dan rukuk dan rakaah ini sebenarnya dia ada seperti seiras, tetapi ada dia punya keumuman dan kekhususan. Kalau kita masukkan dalam sudut rakaah ini rukuk daripada sudut makna lafaz, kita boleh sama. Tapi kalau kita maksudkan rakaah dan rukuk ini, rukuk adalah perbuatan yang kita buat di masa selepas kita berkiam, kita terus rukuk, itu lebih khusus daripada kita katakan rakaah. Kenapa? Rakaah itulah satu set perbuatan yang makhluf yang kita ketahui daripada diri, rukuk, bangun dan sujud, dan duduk ada sujud, duduk sujud lagi, itu dinamakan satu rakaat. Jadi kalau kita bincangkan tentang umum dan khususnya rakaah ini, maka kita perlu memahami daripada sudut umum dan khusus tersebut. Jika kita memahami tentang lafaz hadis ini, kita lebih lihat dia kepada lafaz yang apa seerti seirasnya. Kerana rukuk dan rakaah daripada kalimah yang satu. Mana kalau kita lihat pada bahasanya, rakaah dan rukuk daripada raka'atu raka'atan. Mana aku telah rukuk dengan satu rukuk. Sebab itu dalam solat tahiyat, solat apa solat? Dalam kita solat istisqa. Dalam solat apa? Dalam solat apa kita solat khuf apa? Solatul khusuf dan khusuf, khusuf dan khusuf ini kita tidak di dalam hadis menerangkan raka'ataini. Maksudnya di situ ada dua rukuk ni dengan gunakan kalimah raka'ah. Jadi dengan lafaz tersebut menunjukkan bahawa raka'at dengan rukuk itu seerti seirah di sudut penggunaannya. Tetapi kalau kita lihat dari sudut umum dan khusus ni, maknanya apabila kita kata rakaah sebagai umum perbuatan keseluruhan satu rakaat, maka di situ menunjukkan dia adalah lebih umum daripada khusus perbuatan, salah satu perbuatan yang dilakukan dalam satu rakaat tersebut. Jadi dalam masalah ini kita perlu bincangkan lebih lanjut sebenarnya untuk kita dapat tarjihkan, lebih kita yakin tarjih yang mengatakan bahawa ini hanyalah rukuk telah dapat akan rakaat tersebut. Tetapi dalam masalah ini tidaklah bermakna kita pun kita tak payah tunggu sampai betul-betul rukuk baru kita nak dekat waktu sungkuk, baru kita tunggu waktu itu baru kita nak lakukan solat. Tidak, bermaknanya kalau itu, ini kita akan cakap tentang kadar yang paling minima. Tapi selaku seorang yang beriman, kita kalau kita ada masa yang kita ada pilihan untuk buat, tidaklah kita buat pada waktu darurat. Kita akan buat pada waktu yang ikhtiar. Tak kita lakukan waktu ikhtiar, tapi kita lakukan waktu ikhtiar. Tetapi berlakunya, sekiranya berlakunya waktu tersebut tak dapat dielakkan, berlakunya dalam waktu ikhtiar, kita akan lakukan, bukan kita tunggu lagi, lambatkan lagi, tapi kita akan segerakannya sehingga kalau boleh dapatlah semua rakaat. Itu perlu ada berkhilaf. Kerana kita perlu dapat semua rakaatnya pada waktunya, memperluah khilaf. Mana tak satu pendapat ulama yang menyatakan, yang mentafsirkan bahawa dapat rakaat itu dalam semua melakukan semua solat itu, kita tak bercanggah dengannya. Jadi dengan itu kita telah keluar daripada khilaf, tak ada masalah pada solat tersebut. Dan ini hanya kita nak katakan masalah ini kelebihannya adalah untuk kita mengetahui bilakah kita telah berdosa. Maknanya apa? Apabila kita dah lakukannya pada luar daripada waktu apa kadar rakaah tersebut kan. Jadi dalam keadaan tersebut, untuk kita betul-betul mengatakan seorang itu berdosa, perlulah kita meyakinkan manakah keadaan tersebut. Jadi dengan itu, kalau kita tarjihkan satu semua rakaat tersebut, maka semua seseorang yang tak lakukan 4 rakaat solat sebelum selesai melakukan 4 rakaat solat asar tu dah masuk waktu maghrib, maka dia berdosa. Kalaulah pendapat mengatakan seluruhnya, yang mengatakan sebahagian besar daripadanya, lihat sebahagian besar. Yang mengatakan satu rakaat kesempurnaannya keseluruhan, lihat pada satu rakaat. Dan yang mengatakan satu rukuk, satu rukuklah. Itu dia sahabat kita kata kenapakah ada faedah daripada kita mengetahuinya, agar kita tahu bila seseorang itu telah berdosa. Dan dalam masalah ini bukanlah bermakna kalaulah kita memahami ada orang misalnya melihat demikian, maka kenapakah dia mengatakan kita berdosa misalnya? Kita faham daripada sudut manakah ini datang. Kalau tidak, kita akan apa? Bergaduh. Apa ni? Kita masih lakukan waktu pada waktunya. Yang dia lihat bahawa dia telah kita telah lakukan waktu solat pada dua waktunya dan sebagainya. Dan ini kita kata sebab itulah masalah khilaf ni ada baiknya daripada sudut kita memahami pendapat-pendapat orang ramai. Supaya kita tahu bahawa apakah pendapat mereka dan kenapakah mereka bersikap demikian. Mengeluarkan pendapat demikian dan sebagainya. Nah. Kenapa hadisnya menyentuh asar dan maghrib saja? Kenapa disentuh solat subuh dan asar? Subuh dan asar. Kenapa disentuhkan subuh dan asar? Kerana subuh dan asar ni satu waktu yang penting. Pertama, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam man sallal bardan bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa solat dua waktu sejuk, ni solat subuh dan asar, maka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan di sini menunjukkan juga waktu subuh dan asar ni adalah waktu yang sering kali orang lalai. Sebab ini beri tekanan solat bardan. Siapa boleh dapat melihara dua solat ini memang seorang yang kita lihat benar-benar kita menginginkan mengharapkan Allah dan akhir di akhirat. Kerana dia pelihara waktu yang mana yang boleh kerap kali orang apa tergelincir ataupun terlepas daripada ini. Solat subuh kalau kita tahu waktu tu memang seringlah kita datang. Solat asar pun sering juga bagi terutama bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang mungkin kita lihat sibuk dengan rumah tangga, waktu tu waktu nak kita kata traffic dia macam kita kata banyak sangat sebab kita nak buat benda. Banyak sebab kita kata kita lambatkan sikit, sekejap lagi dan sebagainya. Dan ini adalah perkara yang kita katakan tekan di antara hikmah ni. Kenapa Nabi SAW ada man salal bardain dakhala al-jannah. Dan subuh dan asar itu lebih-lebih lagi kenapa waktu asar ini ialah kehilangan waktu asar dengan apa seseorang yang kehilangan waktu asar itu keluarkannya daripada waktunya maka seolah-olah telah kehilangan harta dan keluarga ahli keluarga ini. Satu besar kita kehilangan besar. Dan sebab itulah kita harus pelihara ini. Dan ditekankan ini kerana waktu ini juga adalah waktu yang paling banyak kita katakan larangan di dalamnya. Kerana dalam kita lihat melakukan solat pada waktu yang istirari adalah dilarang. Kedua, solat dilarang dilakukan pada waktu tersebut selepas solat fardunya. Kenapakah demikian? Kerana waktu selepas solat subuh sehingga terbitnya matahari dan waktu solat asar sehingga terbenamnya matahari, waktu itulah banyak orang-orang yang tidak beriman melakukan penyembahannya. Kerana waktu itu juga Nabi SAW mengatakan bahawa bahawa matahari terbit di antara dua tanduk syaitan dan matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa waktu itu waktu yang sepatutnya dipelihara, janganlah sampai keluar daripada waktunya. Terutama kita katakan dalam masalah ini apabila kita terlepas daripada melakukan solat subuh dan solat asar pada waktu yang telah ditentukan ini. Jadi kita keluarkan pada waktu yang larangan. Ulama mengatakan bahawa larangan pada waktu ini lebih ditekankan lagi daripada waktu selepas asar selepas subuh. Selepas asar selepas subuh dilarang, tapi tak sampai lagu retah tanzih. Itu makruh li tanzih. Sebagai mengatakan yang waktu ini adalah makruh li tahrim, makruh sampai pengharaman. Di sini kita katakan permasalahan. Tapi bukan bermakna kita boleh terlepas daripada solat subuh dan asar, kita tunggu sampailah keluar waktu ini terus. Ada waktu larangan. Tidak. Kita terus kerjakan kerana waktu itu adalah waktu yang fardu kita kerjakan. Jadi sesiapa yang dapat waktu itu, walaupun dilakukan waktu iktirar, dia perlu lakukan. Allah Ta'ala. Ada soalan? Kita pergi pada hadis yang 153. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله sebentar dengan hadis tadi insyaallah kita akan bincangkan lagi mendukungkan lagi bahawa kita lebih menentukan atau kita katakan bahawa dasar dalil rakaah ini lebih tepat sekiranya kita tafsirkannya kepada bukan rakaat tetapi rukuk. Wallahu ta'ala. Nanti kita akan datang lagi, kumpulkan lagi pada masa yang akan datang. Kita akan lihat bahawa apa yang dimaksudkan dalam dalil ini lebih jelas lagi kalau kita lihat tafsirkan dengan makna rukuk. Wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله على آله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ لمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit dan tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam. Hadis muttafaqun alih. Dalam riwayat Muslim disebutkan tidak ada salat setelah salat fajar. Tidak ada salat yakni salat nafilah atau sunnah setelah salat subuh, yakni setelah salat subuh atau setelah lewat waktu salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat setelah salat asar yakni setelah asar, setelah solat asar dan setelah lewat waktu solat asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain disebutkan tidak ada solat setelah solat fajar. Jadi dalam masalah ini berkaitan dengan waktu larangan. Ini waktu dua waktu larangan yang Nabi SAW larang kita lakukan. Ini solat sunat yang dilakukan pada selepas solat subuh dan selepas solat asar. Riwayat ini menerangkan dengan jelas maksud dari hadis di atas, kerana hadis di atas boleh difahami seperti apa yang kami jelaskan. Begitu pula dalam solat asar, ada hadis serupa yang diriwayatkan oleh Ibn Athir dan beliau menisbahkan bahawa Al-Bukhari dan Muslim hadis tersebut ialah tidak ada solat setelah solat asar. Riwayat lain menyebutkan tidak ada solat setelah fajar terbit kecuali dua rakaat solat fajar. Larangan ini ditujukan untuk solat setelah mengerjakan solat fajar dan setelah mengerjakan solat asar. Akan tetapi setelah terbit fajar tidak diperkenankan mengerjakan salat kecuali salat sunat fajar sahaja. Akan hanya setelah masuk waktu asar, salat asar, maka zahir hadis mengisyaratkan diperbolehkan mengerjakan salat sunnah sebanyak-banyak selama sebelum mengerjakan salat asar. Larangan ini hanya berkenaan dengan salat dalam erti terminologi sahaja, kerana salat bermakna doa juga. Inilah yang dimaksudkan oleh larangan di atas. Makna asli dari larangan adalah pengharaman. Dengan begitu boleh difahami bahawa solat sunat apa pun tidak diperbolehkan pada dua kesempatan ini. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahawa solat-solat sunat yang memiliki sebab ia tetap diperbolehkan, sementara itu solat-solat sunat tanpa sebab dilarang. Maka pendapat ini telah kami jelaskan bahawasanya tidak memiliki dalil apapun sebagaimana kami jelaskan dalam syarah Al-Umdah. Adapun riwayat menyebutkan bahawa beliau mengerjakan solat dua rakaat setelah solat asar di rumahnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan dua rakaat solat asar di rumahku. Atau dalam riwayat lain, beliau tidak pernah meninggalkannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka komentar saya ialah bahawasanya solat yang beliau kerjakan tersebut ialah solat qada untuk solat zuhur yang ketinggalan, yang hal itu berkelanjutan. Kerana biasanya jika beliau mengerjakan satu pekerjaan, beliau akan membiasakan melakukannya secara konsisten, maknanya istiqamah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa mengerjakan qada solat sunat yang ketinggalan pada waktu-waktu makruh diperbolehkan, dan itu merupakan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya beliau mengerjakan solat setelah solat asar, akan tetapi beliau melarang perbuatan tersebut dan melakukan puasa wisal padahal beliau melarang perbuatan tersebut. Jadi ini ada antara khususiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat mengatakan bahawa melakukan solat nafilah, solat sunat setelah solat subuh maupun solat asar diperbolehkan berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Juga berdasarkan persetujuan beliau atas orang yang melakukan solat sunat fajar setelah mengerjakan solat fajar ini subuh. Ada yang menjawab pendapat di atas dengan argumen sebagai berikut. Kedua argumen yang digunakan di atas argumen adalah argumen yang dibolehkan mengerjakan qada solat nafilah pada waktu-waktu yang dimakruhkan mengerjakan solat, bukannya argumen atas bolehnya mengerjakan solat nafilah apa sahaja. Kerana dalil yang lebih khusus tidak boleh secara langsung menganulir dalil yang umum begitu sahaja. Akan tetapi ia hanya mengkhususkan atau mempersempitkannya sahaja. Dalam masalah ini yang terjadi ialah persempitan dalil qauli atau perkataan, dalil fi'li atau perbuatan. Walaupun di sini akan kami sebutkan satu hadis yang menjelaskan bahawa barang siapa ketinggalan solat nafilah zuhur, maka hendaklah ia tidak mengqadaknya setelah solat asar. Ditambah lagi ada kaedah yang mengatakan jika perkataan dalam hadis berlawanan dengan perbuatan, maka perkataan lebih diutamakan. Dengan begitu, maka pendapat yang benar ialah solat sunat diharamkan pada waktu-waktu ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut bahawa diharamkan solat pada tiga waktu. Ini pendapat kita yang terangkan. Yang diterangkan ini adalah pendapat yang dilihat beliau berkaitan dengan apa? Dengan pengharaman. Kita sebenarnya nak bincangkan ini, kita harus bentangkan lebih lanjut lagi, iaitu kita datangkan daripada sudut apakah dibolehkan seseorang itu melakukan solat selepas solat asar, solat sunat, ataupun selepas solat subuh. Dalam masalah ini ulama telah berbeza pendapat. Larangan di sini, adakah larangan kepada kepada pengharaman atau larangan ini kepada pemakruhan? Apa pendapat awak? Dah tak bincang ya, baru nak start bincang. Pendapat? Larangan makruh. Pemakruhan. Pemakruhan. Habis perintah ni, larangan ni larangan ke tak membawa makna pengharaman? Tidak. Kenapa kan? Apakah sebabnya kita larikan daripada pengharaman? Kerana kita tahu bahawa dasar larangan adalah haram. Kenapa? Kalau ia membawa kepada pengharaman, tentu sekali Nabi tidak akan melakukannya. Jadi kalau kerana, tapi kalau kita dah datang kan hujahnya pengkhususan macam mana? Jadi lakukan. Jadi itulah khusus bagi Nabi. Kerana wisol pun Nabi larang, tapi dikhususkan bagi Nabi. Nikah lebih daripada 4 orang pun dilarang, tapi dikhususkan bagi Nabi. Jadi kita kata kalau dia akan mendatangkan kepada pengharaman yang tentu sekali yang macam yang wajib tidak boleh dikerjakan pada waktu itu juga. Okay. Pasal lafaz kalau wajib, dia lafaz lain. La salata atau la salata, kita lihat pada hadis ni, ba'da subhi hatta talturu asyams, wa la salata ba'da al-asri. Lepas tu ada lagi la salata ba'da salatil fajri. Di situ menunjukkan la salata ba'da salatil fajri. Mana terjemahan yang pertama tadi, lafaz yang nak pertama, la salata ba'da subhi, la salata ba'da al-asri, mana ni salat apa? Salata ba'da salatil subhi, la salata ba'da salatil asri. Mana selepas salat fardunya tak ada salat mana. Bukan maksudnya, dimaksud itu adalah salat fardu masuk sekali. Tidak. Sebab itu dalam masalah konteks yang kata tak masuk, kenapa? Sehingga waktunya hanya tinggal misalnya satu rakaat, atau dapat dia kerjakan pada waktu itirar itu, dikerjakan juga. Sedangkan waktu itu paling larang, paling larang yang paling hebat. Di sini kita nampak. Okay, masalah. Itu satu pendapat. Saya apa yang saya nak share? Akhir semua ulama macam Masya Allah, semangat. Akhir semua Masya Allah. Baik, kita bincang kembali. Jadi dalam masalah ini sebenarnya, jumhur ulama melihat bahawa larangan ini adalah larangan makruh litanzi. Makruh sahaja. Zahiriyah yang melihat bahawa dia adalah haram. Jadi pengharaman ini, seperti kita kata pendapat ahlul hadis kebanyakannya lihat juga pada zahir. Jadi dengan itu mereka lihat bahawa ianya haram, seperti mana yang dijelaskan oleh San'ani. Jadi kalau kita lihat pada sudut yang sebenar, bahawa dalam masalah ini pendapat jumhur mengatakan ianya adalah makruh litanzi, bukan sampai pengharaman. Dan pendapat zahiriyah melihat ianya adalah haram. Baik, satu. Kemudian kita katakan di sini pula bahawa dilarang kita lakukan salat selepas adakah dilarang kita lakukan salat fardunya pada lepas subuh dan asar? Tidak. Maksud sini adalah larangan selepas salat fardu. Jadi yang dilarang adalah salat-salat sunat ini. Dalam masalah ini jumhur melihat bahawa yang setiap salat-salat nafilah dilarang. Larangnya secara tanpa jazam. Ketika kita kata larangan tapi tanpa jazam. Kalau makruh, tanpa jazam kan? Tanpa tekanan. Tapi kita akan gunakan larangan juga, nama larangan. Tapi jangan difahami bahawa larangan haraman, pengharaman. Jadi larangan ini adalah larangan kepada, kalau kita lihat jumhur melihat larangan ini adalah kepada larangan kepada semua salat, salat nafilah. Mazhab Syafi'iyah pula melihat larangan ini bukan larangan kepada kepada salat nafilah semuanya, tetapi dikecualikan kepada salat-salat yang dinamakan zawatil asbab. Semua dilarangkan melainkan salat-salat sunat yang ada sebab, ada sebab untuk dilakukan. Apakah salat-salat zawatil asbab? Salat zawatil asbab adalah di antaranya adalah salat tahiyyatul masjid, adalah di antaranya salat wudu, adalah di antaranya salat misalnya istikharah. Zawatil asbab lagi adalah di antaranya sebabnya adalah mungkin sebab khusuf. Adalah, jadi jika kita lihat solat, so, jadi mereka katakan bahawa solat-solat ini boleh dilakukan kerana dia mempunyai sebab-sebab yang khusus. Jadi dengan itu mereka katakan bahawa solat zawatil asbab ini dibenarkan. Semua solat-solat sunat tak dibenarkan melainkan solat zawatil asbab. Jumhur melihat semua solat tak boleh. Jadi di sini pendapat Syafi'iyah dan sebahagian daripada pendapat apa Hanabilah. Maksudnya sudah pendapat Abu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ada dua pendapat, satu pendapat mengikut jumhur, satu pendapat adalah pendapat mengikut Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi masuk jenazah. Jenazah tak masuk. Semua kata jenazah boleh. Kenapa jenazah tak ada sujud dalam dan tak ada rukuk dalamnya. Jadi kita ada tak masalah. Solat sunat jenazah tak masalah. Okey, baik. Cuma masalahnya nanti kita akan tentukan juga adakah sujud tilawah masuk ke tidak. Itu boleh kita bincangkan nanti. Jadi dengan masalah ini timbullah permasalahan yang didatangkan oleh mazhab Syafi'i, iaitu salatu zawatil asbab. Jadi sekiranya seorang itu datang ke masjid pada waktu yang dilarang, boleh tak dilakukan salat tahiyatul masjid? Pendapat jumhur kata tidak. Salat sunat tahiyatul masjid apa hukumnya? Sunat. Zahiriyah mengatakan wajib. Jumhur kata sunat. Kenapa jumhur apa Zahiriyah kata wajib? Saya lebih cenderung juga pendapat ni. Tapi kenapa kita kata tak mesti saya cenderung nanti kan? Maksudnya kenapa kan demikian? Kerana lafaznya ada, إذا دخل أحدكم المسجد فلا تجلسن حتى يركعن ركعتين. Jika salah seorang dari kamu masuk ke masjid, janganlah dia sekali-kali duduk melainkan telah dilakukan dua rakaat. Atas faedah itu sajalah. Dan ulama mengatakan itulah salat tahiyatul masjid. Dakhal al-masjid maknanya salat itu adalah untuk tahiyatul masjid. Dari surat itu keluarlah lafaz maknanya tahiyatul masjid. Dalam hadis ada letak tahiyatul masjid. Solatlah kamu dua solat tahiyatul masjid. Dah letak tak ada demikian. Jadi dengan itu jumhur zahirah mengatakan bahawa ianya adalah solat tahiyatul masjid adalah wajib. Tapi dia juga ada katakan bahawa solat pada waktu yang dilarang adalah haram. Jadi di sini kita lihat, beliau melihat bahawa tidaklah dilakukan yang wajib kerana kita mengagungkan yang haram. Kerana dasarnya, kalaulah dua perkara ini datang, kewajipan dan larangan datang serentak, manakah yang kita utamakan? Mana utamakan? Ada dua pendapat. Wajipan. Kenapa orang kata demikian? Dasar asasnya, apa kata? Waktu macam solat asar dan maghrib, walaupun waktu itu haram, tapi wajib kita kerjakan asar juga, wajib juga kerjakan semua juga. Tapi ada kewajaran. Cuma kita katakan di sini pendapat beliau berkenaan dengan wajib ni tidak seperti fardu. Fardu lain. Kalau fardu memang kita tahu lain lebih tinggi daripada wajib. Tak masalah, satu wajar kewajaran. Siapa kata tadi yang kata tak wajib, apa yang larang kan? Diutamakan? Tak nak mengaku sekarang. Kita dengar belakang. Okey, aku sebab. Tiga tak sikit. Aku, kenapa ni? Apa hujah ni? Okey. dasar dalilnya, kita kena ada dalil. Semua kita pakai dalil. Itulah manhaj kita. Manhaj kita manhaj manhaj ilmi. Tak payah cakap manhaj salaf, manhaj ilmi dah cukup. Semua orang kalau ikut pada manhaj ilmi akan balik kepada manhaj salaf. Sebab kita ajar mereka, kita dedahkan mereka ilmu, mereka akan balik kepada yang benar. Okey, tak masuk. Okey, kita balik pada dalil yang umum, yang umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, wa idza nahaitukum 'anhu fantahu." Sekiranya aku memerintahkan kamu untuk lakukan sesuatu, laksanakanlah ia sekadar kemampuan kamu. Sekiranya aku larangi kamu, hindarkanlah dia. Jauhkanlah dia. Tinggalkanlah dia. Jadi menunjukkan tekanan kepada mana? Kepada larangan. Sebab itu kaedah yang telah kita datangkan, dar'ul mafasid. Dah ingat lagi tu? Dar'ul mafasid aula min jalbil masalihi. Ini dasar kita. Menolak akan kemaslahatan lebih utama daripada kita mendapatkan kemaslahatan. Menolak daripada kita melakukan perkara yang haram lebih utama daripada kita dapat lakukan perkara yang wajib. Ini kalau ya kadarnya sama. Haram, wajib. Kalau sunat, makruh, sunat. Misalnya kita hendak, kalau berbeza lebih senang lah. Kalau darjat berbeza lebih senang. Kalau sama darjatnya pun kita kata kita dapat utamakan yang ini. Misalnya kita nak dapatkan kebaikan, belajar pergi belajar atau mungkin belajarlah, belajar wajib, jadi sunat. Hendak kita mencium Hajar Aswad, sunat. Dan tangan kan? Lalu kita terus perlulah dalam kita melakukan demikian, perlu kita kadang-kadang menyakiti orang. Kita buat nak dapatkan pahala sunat ni? Tidak. Kenapa? Kerana dengan kita buat, nanti kita akan lakukan perkara yang dilarang, bagi tak buat. Begitulah kita ada dalam mafasid aula min jalbil maslahah. Ustaz, jadi yang hadis sahabat diperintah jangan salat sampai waktu asar, yang tak buat tu lagi pasal dia lihat larangan salat pada bawah waktu. Siapa keluar, siapa tinggalkan salat asar, seolah-olah ketinggalan. Yalah, jadi yang tak salat tu lagi ikutlah rekod ni. Tapi mereka lain, dia lihat pada dasar zahir ni. Kalau mereka salat, lagi mereka langgar. Jadi kita dan juga zahir dia tengok apa? Dia tengok makna satu, dia tengok lafaz. Jadi lafaz dengan makna apa? Makna dengan apa lafaz ni yang kita katakan menjadi hujah mereka. Siapa yang melihat pada makna, melihat inilah mafasidnya. Yang melihat pada lafaz, inilah mafasid dia lafaz tersebut. Jadi dengan itu mereka laksanakan apa bertepatan dengan dia. Dalam mafasid aula min jalbil maslahah. Tapi ikut pada lafaz tersebut. Jadi kita tak lari daripada manhaj mengutamakan meninggalkan larangan. Jadi kalau kita kata demikian, maka zahirnya lihat tak lakukan solat tahiyatul masjid kerana waktu tu waktu larangan. Itu pendapat yang sedanglah kita dah pergi padanya. Kita pergi pada jumhur punya khilaf lah. Dalam masalah ini jumhur mengatakan tak perlu solat sunat. Maka Imam Syafi'i mengatakan boleh dilakukan solat zawatil asbab di dalam ini. Mereka bila mengatakan bahawa beliau melihat apa jumhur melihat kepada umum waktu larangan. Tak boleh dilakukan mana-mana solat. Jadi Syafi'i pula melihat umum solat-solat dahilah itu yang dilarang itu tidak termasuk yang zawatil asbab. Jadi dikatakan bahawa zawatil asbab ini adalah khusus, bukan umum larangan. Kemudian kita lihat daripada sudut ini, kalau kita katakan daripada sudut apa? Daripada sudut di mana kita? Umum dan khusus. Umum dan khusus main. Kalau mengatakan bahawa solat sunat tak boleh dilakukan pada waktu tersebut, mereka lihat pada larangan tersebut umumnya. Larangan pada waktu. Jadi semua perbuatan yang dilakukan pada waktu tersebut tak boleh. Yang melihat kepada khusus, yang apa Imam Syafi'i melihat pada bahawa umum itu tak apa, tidaklah termasuk yang khusus, kerana yang khusus ini zawati asbab, ini yang dia mempunyai sebab. Dan sebab itu akan kalaulah tak dilakukannya, maka akan kehilangan sebab untuk dilakukan perbuatan tersebut. Jadi dengan itu dia mengutamakan perbuatan yang dilakukan pada waktu ataupun solat yang dilakukan pada waktu yang ada sebabnya diutamakan. Masalah ini agak kukuh kuat, sehingga kita lihat bahawa pendapat Syafi'iyah dan sebagian pendapat Hanabilah ini didukung, sehingga didukung oleh Imam Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan juga kita lihat masyayikh kibar juga melihatnya demikian dalam masalah tersebut. Jadi dengan itu kalau kita pergi kepada dasar khilaf tersebut, kalau kita nampak bahawa waktu larangan yang dikatakan di sini daripada hadis yang pertama adalah larangan di sini, larangan yang dimakruhkan, bukanlah larangan yang diharamkan. Dan sesiapa yang melakukan dalam masalah ini, tapi saya lihat kalau kita nak pergi pada tarjih masyayikh yang mengatakan seperti mana pendapat Imam Syafi'i bahawa boleh dilakukan solat zawatil asbab, tak ada masalah dalam masalah tersebut. Hanya sebenarnya saya lebih cenderung juga dengan apa, dengan pendapat Zahiriyah. Kenapa masih lagi cenderung? Kerana saya lihat bahawa larangan tersebut adalah berkaitan, kalau kita lihat larangan ini, larangan yang apa, makruh, dan perintahnya perintah yang sunat. Jadi perintah sunat dengan makruh ini masih lagi kita katakan boleh ditakdim dan tak, apa, kita utamakan dan sebagainya. Alhamdulillah tidaklah diingkari sekiranya kita nampak seorang melakukan solat sunat tahiyatul masjid pada waktu larangan, tidaklah kita ingkari. Dan sekiranya kita dapati bahawa ada orang yang tak melakukannya juga, kalau kita melihat pada sunatnya dia selepas masuk masjid hendaklah dia lakukan solat tahiyatul masjid, maka tidaklah boleh kita ingkarinya. Sehingga kalau kita melihat dia sebagai wajib sekalipun untuk lakukan tahiyatul masjid. Kenapa? Kerana kalau kita dah kata dia wajib, mana kita ingin hujah dalam kita mendalilkan bahawa tahiyatul masjid wajib, kita lihat kepada dalil zahiriyah. Dalil zahiriyah melihat hujah jumhur punya hujah, kenapa tak dia tak wajib? Kerana mereka berdasarkan kepada dalil yang umum, iaitu mengatakan bahawa yang wajib hanya 5 waktu solat. Dan sekiranya solat tahiyatul masjid ni wajib, sudah tentu Nabi mengatakannya dalam wasiatnya kepada orang badui yang datang kepadanya untuk bertanya apakah kewajipan ke atas dirinya. Tapi Nabi tidak menjawabnya, tidak mengatakan bahawa solat tahiyatul masjid ini sebagai wajib, maka tidaklah wajib. Jadi mereka lihat demikian. Manakala Zahiri melihat bahawa ini tidak menafikan ianya sebagai wajib. Kenapa? Kerana dalam yang disebutkan sebagai kewajipan kepada orang badui tersebut adalah kewajipan yang dituntut untuk mereka lakukan sehari 5 waktu sehari semalam. Dan tidaklah apabila mereka masuk ke masjid. Mana kita tahu sebab dia wajib adalah sebab kemasukan ke masjid. Jadi itu di situ pendapat Zahiriyah. Jadi kalau mereka dah menggunakan mazhab Zahiriyah, datang pula misalnya pendapat mengatakan larangan pula adalah wajib, adalah haram. Jadi kita kata di situ hujahnya agak, kita kata walaupun macam mana pun dia tetap harus, tidak boleh mengingkari orang yang tidak solat tahiyatul masjid sekiranya dia masuk ke dalam masjid. Jadi masalah ini, masalah khilaf ni kuat. Dengan itu kita katakan tak perlu pengingkaran bagi siapa yang lakukan atau tidak. Tapi kita akan kukuhkan lagi dengan dalil yang lain, iaitu kalau pendapat orang kata tahiyatul masjid itu wajib, kalau bukan waktu larangan, dia harus buat tahiyatul masjid ke tak? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Okey, berkenaan dengan masa yang singkat, waktu dah azan. Okey, kalau lah misalnya waktu tu waktu dah masuk waktu apa, waktu azan, hanya cukup untuk dilakukan 2 rakaat, boleh tak dilakukan tahiyatul masjid? Kita kata bolehlah dimasukkan tahiyatul masjid dalam nafilah ratibnya. Ratibatul fardh boleh. Dia boleh gabungkan. Kerana apa kita katakan demikian? Kerana dasar dalilnya adalah man dakhala ila al masjid fala yajlisanna hatta yarka'anna rak'atain. Sekiranya seseorang daripada kamu masuk ke masjid, janganlah dia solat melainkan dilakukan dua rakaat. Dengan dilakukan dua rakaat rawatib dia itu, dia telah menyempurnakan dua rakaat yang dituntut oleh Allah untuk masuk ke masjid untuk dia berdiri dulu. Jadi dengan itu dia boleh tak gabungkan di sini, boleh digabungkan, dia ulama kata boleh indirajkan. Masalah ni masalah indiraj. Indiraj. Kalau bukan masa suntuk adalah lebih utama dipisahkan. Dua rakaat tahiyatul masjid, lepas tu solatlah rawatib. Ada orang pendapat bahawa kalau dia masuk masjid bukan untuk duduk, dia masuk untuk solat dan tak ada tahiyat masjid. Oh, dia masuk. Bukan masalah masuk untuk duduk atau untuk solat. Maksud sini adalah kalau seorang datuk datang ke masjid, dia sehingga ulama Syekh Uthaimin kata hatta kalau dia berdiri terusan gitu dia kira macam berduduk juga. Kenapa? Sebab seolah-olah dia stay hidup. Jadi dengan itu, dengan masalah ini kita kata bukanlah maksudnya kalau dia niat yang masuk ke duduk ke masjid ke atau tidak. Kerana dasarnya orang yang beretikaf kat masjid duduk. Itu dasarnya. Selalunya gitu. Tetapi ada orang pula yang mungkin nak etikaf kat masjid berdiri. Tapi tetaplah mesti dilakukan solat di masjid. Kalau sedang menunggu kamat tetap berdiri. Kalau dia sedang menunggu kamat, ada masalah masa suntuk. Kalau dia sedang menunggu azan, dia berdiri dulu, maka solatlah tahiyatul masjid. Bisa ada masalahan, ada permasalahan. Kalau dia datang ke masjid sedang azan, adakah dia solat tahiyatul masjid dulu ke atau dia mengikut azan? Ikut azan. Tapi dia azankan. Kerana masalah ni masalah yang perlu dibincangkan. Kerana kalau masalah tersebut, kalau dia masuk masjid, ada sunnahnya. Masuk masjid, lalu saat sunat tahiyatul masjid, ada sunnahnya. Jadi dengan itu, sesiapa yang ia ta'awal sunnah, siapa yang menginginkan sunnah, maka lakukan. Mana yang dilakukan itu dengan ikut sunnah itu, tak ada masalah. Sebab itu kita tak, kerana kita kena harus tahu kenapa orang buat. Kalau tak tahu, sebab itu kita sangka buruk dan kita buat satu tuduhan kepadanya, dia tak lakukan perkara sunnah. Sebab itu dalam masalah ini juga, kalau dia dapat gabungkan lagi utama. Kalau dia dapat sunnah, kalau tiga pun boleh dengan sunat wuduk pun boleh sekali. Tak boleh. Salah urin. Solat wuduk dia ada solat yang khas. Di mana tak diterangkan tentang apa saja, tentang dua rakaat saja. Kalau masa singkat kita ambil yang sebab mana yang hidup pertama. Okey, Rasulullah yang mereka kita melakukan tabiat baik. Jadi kita semua ada dalam kisah azan kita solat ini tajwid. Boleh tak? Tak boleh. Dah lepas solat dah ada tajwid masjid. Maksudnya kalau kita dah duduk, dah solat, dah tak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid yang pertama sekali. Sebelum dia azan, kita nak pergi ke kabir. Buat dulu. Tahiyatul masjid dengan indirajkan. Dia utama. Kerana dia bukan satu perkara. Pasal masalah lafaz hadis tahiyatul masjid ni, bagusnya apa kita lihat. Lafaz dia bukan lafaz yang menyuruh kita melakukan solat istiqlal. Lafaznya fala yajlisanna hatta yarka'a rak'atain. Jadi siapa yang nak solat dua rakaat itu dah kira tahiyatul masjid juga. Jadi sekiranya dia masukkan lagi niat tersebut dengan niat tahiyatul masjid, dapatlah dia pahala tersebut. Tapi kalau dia tidak lakukan, dia nak lakukan solat qabliyah aja, tak ada masalah juga. Tapi niat dia juga tangannya aja. Niat kena mungkin. Kalau tak niat, dia nak buat rakaat qabliyah aja, dapatlah qabliyah. Tapi kalau dia niat tahiyatul masjid dan qabliyah, dapatlah keduanya. Cuba kalau dia dapat lakukan dua-dua itu pada waktu yang masa yang ada itu lebih utama. Di sini masalah indiraj ni dia ada permasalahan yang kita akan bincangkan. Tak semua amalan boleh diindiraj. Tak semua amalan. Jadi yang boleh indiraj misalnya kalau misalnya kita salat sunat, kita sedang hendak puasa Arafah lalu bertepatan dengan hari Isnin. Boleh tak kita niatkan itu? Boleh. Tapi untuk kita solat qadakan Ramadan lalu kita masukkannya ke dalam enam Syawal, boleh tak? Tak boleh. Pertama tak boleh kerana waktunya sifat lain. Satu wajib, satu sunat. Dan beberapa perkara lain yang kita bincangkan insyaAllah. Mana dia? Dah biasa ni? Okay, jadi dengan itu kalau kita lihat pada dasar yang tadi kita katakan, kalaulah seseorang masalahnya yang kita hadis yang bawah ni kita akan sentuh lagi, dan hadis selepasnya juga kita akan sentuh sepertinya juga. Hadis Uqbah dan hadis Jubair bin Mut'im. Kita akan sentuh juga hadis tersebut. Hadis Jubair bin Mut'im tadi. Jubair bin Mut'im kita akan sentuh juga berkaitan dengannya yang kita akan bincangkan lagi. InsyaAllah pada minggu depan saya akan lebih jelaskan lebih lanjut lagi dengan lebih terperinci berkaitan dengan solat larangan, solat pada waktu-waktu larangan dan juga khilaf yang ada. Begitu juga kita akan bincangkan berkenaan dengan masalah ada kekuatan dari sudut zawat dan asbab ini. Mungkin kalau sempat kita baru bincang lebih lanjut sehingga awak lihat pada wajah yang saya lihat, supaya tahu kenapa tarbiyah saya begitu. Begitu juga nanti kita akan bincangkan lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang ada. Dalam masalah ini kita kalau bincangkan di sini kita kena ada lapang dada. Kenapa? Kerana masalah ni besarlah kita kata. Dan kadang-kadang kalau kita pergi ke mana-mana, kita akan hadapi masalah seperti ini. Terutama kalau kita melihat ada zawatul asbab, kita pergi solat di tempat masjid Hanafiyah dan sebagainya, kita diingkar dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat daripada zawatul asbab juga, kita lihat apabila kita masuk pada waktu yang lebih dilarang, dielakkan juga walaupun ada zawatul asbab. Maknanya pada waktu yang perlu dah nak dekat terbenamnya matahari dan terbitnya matahari, itu juga kita elakkan untuk kita baiki. Walaupun kita pun pendapat bahawa zawatul asbab itu ada, ini ada akan kita terangkan juga insyaAllah pada minggu depan. Ada soalan lain? Kalau dia dulu ada empat, jadi kita baru bikin dua. Tapi bila ada agama, tapi dia ada baru. Yang dua ni tinggal. Dalam tu hari kita boleh sama balik? Boleh. Khatakan. Dalam masalah waktu khatak solat sunat, sebenarnya di situ ada permasalahan. Boleh tak dikhatakan solat-solat sunat? Kita tu boleh. Kenapa solat sunat boleh dikhatakan? Kerana ada dalil yang menunjukkan demikian. Dan juga waktu itu bukan waktu larangan. Tapi apabila datang waktu larangan, di situlah datang pengkhususan Nabi SAW. Kenapa kan Nabi dibenarkan dan yang lain tak dibenarkan? Tapi kita nak bikin kabliah dulu ke? Kabliah dulu. Lihatkan kabliah dulu. Kalau kita nak niatkan dapat bahtia dah habis baru teringat bikin, baru niatkan kabliah lah. Kalau kita dah niat, kita dah ada awal-awal nak qadakan ni, niatkan kabliah. Allah Taala. Selepas boleh. Di situ ada dalil khusus yang mana Nabi SAW ikrarkan ni. Dalil ikrar daripada Nabi menunjukkan bahawa solat sunat subuh walaupun dilakukan selepas solat subuh boleh dilakukannya pada waktu larangan. Kenapa? Kerana ada dalil yang menunjukkan Nabi telah mengikrarkan sahabat melakukannya. Lihat Nabi SAW bersabda, bertanya kepada sahabat, adakah salat subuh 4 rakaat? Dia berkata bahawa aku tadi tertinggal salat subuhku, salat sunat subuhku, maka aku mengulanginya sekarang ini. Maka Nabi terus berdiam. Dan Nabi mengikrarkan perbuatannya. Jadi itu menunjukkan bahawa dibolehkan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita lambatkan lebih utama ke tidak, itu adalah masalah yang kita kata. Kita masalah kita kata yang boleh-boleh, tapi maksudnya adakah lebih afdal kita lambatkan ni supaya tak meletakkan pada waktu yang larangan. Di situ saya lebih cenderung dilambatkan. Kalau boleh selepas isyrak lakukan solat sunat subuh tu lagi bagus. Selepas terbit matahari kalau itu lebih utama. Tapi untuk kita lakukannya dilarang tak? Kalau kita takuti nanti kalau tu nanti tak malas sebagainya, buatlah yang waktu tu sebut, tak masalah. Jadi kalau kita ada pilihan untuk pilih waktu-waktu yang kita lebih suka yang dilakukan, lebih baik dilakukan, maka kita pilih waktu yang lebih baik. Allah Ta'ala. Kita pergi pada usul fiqh. Ataupun bapa. Akhrawu sudah baca. Tak boleh tak? Salih? Tak boleh. Apa boleh? Mana? Al-Makruh. Rabi'an. Rabi'an. Al-Makruh. Cuba baca. Boleh baca tak? Ya akhi, ya syahid sana. Tafadhal. Ikra' lana. Hawil bas. Ini. Ini boleh siapa ni? Ayo. Kita ambil akh Syams Suhail. Cuba je. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tak nak cuba kan? Tak kisah, salah tak kisah? Kita baca sejauh you nak kisah. Tak apa Syekh, Syekh Subhan, Fadal. Boleh. Al-Makruh. Muka surat 15. 15. Al-Makruh Lughatan. Silakan. Cuba. Lughatan. Tak confident dah saya. Tak boleh. Tak boleh lah. Diddul. Diddul makruh. Diddul apa? Diddul apa? Mabhud. Mahbub. Diddul mahbub. Qal Allah تعالى. قال الله تعالى. قال الله تعالى. ولكن الله. ولكن الله. حبب. حبب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وَزَيَّنَ هذا شَدَّ زِيَادَ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّرَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai bagi kamu keimanan وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ dan menghiaskannya pada dalam hati-hati kamu وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْفُكُفْرَ dan membencikan untuk kamu kekufuran kefasikan dan keingkaran. Wah, lampu dah baru-baru ni sekejap sekejap lah sakit mata ni. Jadi kita lihat daripada hadis ni, tahu tu macam mana? Daripada hadis ni menunjukkan kepada kita apa? Allah SWT mencintai bagi kita keimanan dan menghiaskannya dalam hati kita dan membencikan kepada kita untuk kita pula kekufuran, kefasikan dan kekufuran, kefasikan dan keingkaran. Di sini menunjukkan kepada kita apa? Boleh ya? Saat ni hadis ke ayat? Ayat. Al-Hujurat. Jadi di sini menunjukkan bahawa sebalik daripada makruh cinta atau sebalik daripada makruh ini adalah cinta. Menyukai. Alhamdulillah. Syukran. Boleh? Jadi yang ini ayat dari sebenarnya ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai bagi kita keimanan dan menghiaskan bagi kita dan menghiaskannya ke dalam hati kita dan membencikan atas kita untuk kita akan kekufuran, kefasikan dan keisian. Jadi makruh maksudnya apa? Sebalik daripada cinta, suka. Sebalik daripada suka adalah benci. Jadi makruh dinamakan sebagai benci. واصطلاحاً هو ما يقتضي الثواب على تركه امتثالاً للعقاب على فعله. Maksudnya apakah atau ianya adalah apa yang diberikan kepadanya pahala ke atas orang yang meninggalkannya secara imtithalan. Imtithalan yang lupa maknanya apa? Secara ketaatan atau secara melaksanakan secara ketaatan. Melaksanakan perintah. Jadi kalau seorang tinggalkan kerana melaksanakan kerana ianya adalah larangan daripada Allah dengan merasakannya, maka dia akan dapatkan pahala. Dan tidaklah diberikan perlu balasan ke atas mereka yang melakukannya. Maka orang melakukannya pula taklah diberikan dosa ataupun diberikan balasan. Seperti taqdimu rijlil yusra inda dukhulil masjid. Seorang masuk masjid dengan kaki kiri. Orang sepatutnya masuk masjid kaki kanan. Wal yumna indal khuruj minhu, dan keluar kaki pula dengan kaki kanan. Sepatutnya keluar masjid kaki kiri. Okey. Jadi dengan itu kalau kita lihat, itu dimaksudkan sebagai makruh. Seperti juga masuk tandas dengan kaki kiri. Makruh ni kita cakap makruh. Masuk tandas dengan kaki kiri. Kiri. Masuk. Oh, makruh. Itu macam ada sunat. Makruh. Okay, jadi masuk ke tandas dengan kaki kanan, keluar tandas kaki kiri, itu dimakruhkan. Sebaliknya sepatutnya yang sunatnya masuk dengan kaki kiri, keluar ke kanan. Seperti dia juga seperti seorang yang memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Dia makan dengan kaki kiri, adakah makruh atau haram? Haram. Hadisnya dalil menunjukkan dia haram. Kerana Nabi SAW mengatakan la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri, kerana sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Jadi larangan itu nampak tekanannya kenapa? Kerana didatangkan dengan apa? Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Dan larangan ini menunjukkan sepatutnya datang dengan lafaz dengan menunjukkan apa? Ianya adalah haram. Lebih lagi didatangkan pula dengan penyerupaan kepada syaitan. Jadi itu dalam kisah Zohar itu kita lihat tekanan daripada dalil-dalil ini menunjukkan apabila didatangkan dengan penyerupaan kepada binatang, penyerupaan kepada syaitan, ini semua menunjukkan tekanannya lebih daripada larangan makruh. Seperti seorang yang dah berikan hadiah, dia ambil balik. Berisiko. Dan bukan berusiku lagi. Kalau kita tengok benda lafaz Nabi gunakan, lebih teruk daripada berusiku. Berusiku ada yang buruk je sikunya. Ini bukan berusiku. Dia tak bisa mengatakan al-a'idu fi hibadhi kal-kalbi yarji'u ila kal'ihi. Seorang yang balik pulang kepada pemberiannya, mana minta pemberiannya balik, adalah seperti seekor anjing yang kembali kepada muntahannya. Makan muntahnya. Tak jijik ya. Jijik lagi terus. Jadi kita ada itu dengan perumpamaan. Tapi dalam masalah ni, kalau bapak rezeki tak balik barang dia, boleh tak? Di situ ada pengecualian. Bapa lain dah tak masuk. Kenapa bapa lain? Kerana Nabi SAW tak ada. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik bapak. Jadi situ kita lihat lain. Sebab itu dia balik pada dia memang dia hampir balik. Dia selalu kiki dia lah. Dia selalu kiki dia. Dia itu dia kita. Nah, ada soalan? Ada ibu juga tak? Sama lah juga. Sama juga. Kita kalau nak datang ini dulu ini, kita lihat maknanya apa. Boleh dah fast syarak berkaitan dengan lelaki. Maka balik pada perempuan begitu juga. Ada kalau lagi bapa, ibu sama tak? Sama juga. Jadi kalau kita lihat tiga doa yang mana tidak akan ada di situ, hijab. Siapa doa ni? Doa orang yang dizalimi, orang yang musafir. Lagi satu? Puasa. seorang berpuasa. Ada lagi ayat berpuasa tidak, kita kata ada waktu di antara waktu yang dia berpuasa itu yang mustajab. Tak kira, tak ditentukan bahawa setiap waktu dia puasa. Ada waktu-waktu, maknanya kita lihat bagi orang yang berpuasa itu ada waktu yang mustajab. Doa ibu yang minta untuk anak. Doa ibu yang meminta kepada anaknya atau doa kepada anaknya. Eh, bapa doa ada ke? Jadi di sini kita katakan kalau lepas begini kita lihat dia balik kepada kedua. Tapi selalunya kalau ibu yang sampai doa, kita bapa selalu doa kan. Tapi ibu kalau doa ni dah teruklah kita katakan. Selalu ibu tak doa ke atas sana. Tapi kalau tahap dah dahsyat kita kata ibu sampai sanggup berdoa untuk atas anak ni, dah bermakna dahsyatlah kita kata perbuatan anak tu. Tapi tidak nama kita tak maksudkan dengan ibu-ibu yang sentiasa maki dan apa doakan kebunkan selalu ada ibu-ibu kita lihat begitu. Sikit dia betul terus. Tak, itu bukan kita katakan. Kita maksudkan ibu yang naluri masih ada. Yang masih fitrah masih ada, iaitu sayang cinta kepada anak sehingga tidak mahu anaknya ditipu ke keburukan dan sebagainya. Baik, tak boleh ulang contohnya lagi. Okey, contohnya adalah kata qadimir rijlil yusra, seperti mengedepankan kaki kiri, inda duhulil masjid, semasa atau ketika hendak masuk ke masjid. Seperti kedepankan atau mengedepankan kaki kiri ketika masuk masjid dan kedepankan kaki kanan ketika keluar daripadanya. Ini makruh. Jadi kita datangkan contoh-contoh lain, itu contoh tambahan. Contoh beri tangan kanan, tangan kiri, tidak apa kita mengambil dengan tangan kiri atau kita masuk tandas dengan kaki kanan, itu semua adalah contoh yang berlainan. Jadi dalil ini menunjukkan kepada kita sebenarnya kalau kita lihat walakinallahu habbaba ilaikumul iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintakan kita kepada untuk kita akan keimanan dan membencikan untuk kita pula kekufuran. Jadi kalau kita lihat cinta dan kekufuran. Jadi kalau seorang melakukan perkara yang makruh banyak sangat, dia boleh dapat kecintaan Allah ke? Dia sebenarnya balik lakukan sebalik daripada kecintaannya. Itu dalam sebuah bahasalah. Tapi kalau kita lihat kepada apa kepada memperbanyakkan perkara-perkara yang makruh boleh sampai kepada perkara yang haram. Dan apabila seorang telah melakukan perkara yang haram, berdosalah. Kerana kalau kita lihat dalam membiasakan perkara-perkara yang makruh ni, dia akan terbawa kita untuk melakukan yang haram. Kerana apabila larangan Allah yang tanpa jazm kita dah tak ada lagi hargakannya, maka apabila ada larangan Allah yang ada jazam pun, mula kita dekatinya. Kenapa dah biasa? Larangan. Tapi sebab satu ketika, dia tak bezakan. Larangan ini yang jazam pun tak jazam, dia pun kerja sama. Allah bisa tegal biasa. Ini bahasalah kita katakan. Kerana macam sesiapa yang dah berbual kosong banyak. Kan? Orang lebih. Kalau dia diam dia tak sedap, dia tak berbual. Tak ada topik dia jadi orang topiknya. Jadi dah buat dosa lagi. Jadi dengan itu kita katakan, sebab itulah kita katakan dalam masalah menjauhkan daripada larangan. Suatu ulama bukan saja atau kita solehin, salafus solehin bukan saja menjauhkan daripada makruhat, dia menjauhkan daripada mubahat sekalipun. Perkara yang mubah yang harus pun dijauhkan juga. Makan berlebihan dia jauhkan. Makan yang sedap-sedap pun dia jauhkan. Padahal boleh makan. Tapi dia menunjukkan apa? Mereka jauhkan daripada mubahat agar tak melakukan makruhat. Dan mereka kerana boleh melakukan makruhat yang banyak, boleh jadi pula muharramat. Jadi dengan itulah kita katakan dasar ni. Dan ini adalah manhaj, kalau kita lihat pada dasar manhaj yang dilakukan oleh salafus salihin, ini manhaj yang sangat kukuh kita lihat untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau dasar adab-adab yang remeh ni, kalau kita memperlekehkannya, kita akan memperlekehkan lebih berat lagi. Suatu Nabi SAW bersabda, jangan kita memperlekehkan perkara sunat. Kerana kalau kita memperlekehkan perkara sunat, kita akan tinggalkan nanti perkara wajib terlibat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talik." Janganlah kamu memperlekehkan sesuatu kemakrufan, kebaikan ataupun sesuatu yang ma'ruf yang baik sedikit pun, shay'an. Walau an talqa akhaka, walaupun engkau menghadapi saudaramu itu dengan wajah yang taliqa, yang apa, yang senyum, penuh senyuman. Itu pun jangan. Itu saja yang Nabi SAW mengatakan, jangan. Kerana Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu mengukirkan senyuman pada wajah saudara, pada wajah saudara kamu itu adalah sedekah. Maka kamu memberikan, mengukirkan senyuman saja pada saudara kita adalah sedekah. Jadi jangan kita saudara Islam lah maksudnya. Yang lelaki dengan lelaki, yang perempuan dengan perempuan. Kita kena dasar, kita harus tahulah. Kerana kalau kita buat saudara itu masuk semua sekali, nanti masalah pula, fitnah datang. Jadi itu saja, saya rasa kita ambil satu-satu supaya tidak apa, tidak kita yang lain tertinggal banyak dan juga tak kita terkeliru dengan apa yang dilakukan. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Wallahu ta'ala. Masallallahu sallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.